Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada siang hari kita masuki bab yang ke-49 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-49, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab man khassa bil ilmi qawman duna qawm karahiyata an la yafhamu. Bab seseorang muallim mengajarkan ilmu kepada sebagian kaum dan tidak kepada yang lainnya, dikarenakan khawatir yang lainnya yang tidak disampaikan kepadanya ilmu tersebut la yafhamu, khawatir tidak bisa memahami apa yang ia sampaikan. Maknanya bahwa seorang muallim, seorang pengajar harus mengetahui tingkat kemampuan para talabahnya, sehingga dia menyampaikan materi kepada talabahnya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Dan mereka terkadang tidak menyampaikan materi-materi kepada sebagian talabahnya tatkala ia melihat bahwasanya talabahnya tidak akan memahami perkara tersebut dengan baik. Dan ini juga perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilm ketika dia menyampaikan ilmunya, dan bagi seorang da'i ilallahi azza wa jal ketika berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kemudian beliau menukil asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, wa qala Ali radhiyallahu ta'ala an, hadithun nas bima ya'rifun, atuhibbun ayukadzdzab Allah wa rasuluh. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, hadithun nas bima ya'rifun, ajak bicara manusia, sampaikan kepada mereka bima ya'rifun, apa yang mereka pahami, bima ya'rifun, bima yafhamun. Atuhibbuna yukadzdzab Allah wa rasuluh, apa kalian menginginkan didustakan Allah subhanahu dan rasulnya? Maknanya jika kalian menyampaikan kepada mereka apa yang tidak mereka pahami dari ajaran agama ini, maka khawatir dikarenakan ketidakpahaman mereka, mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Dan asar ini hampir sama maknanya dengan asar Abli Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang telah kita ulas di muqaddimah Sahih Muslim. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ma anta bimuhadithin qawman haditha ma tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata Ibn Abbas, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, tidaklah engkau menyampaikan sesuatu kepada manusia yang tidak dipahami oleh mereka, yang akal mereka tidak bisa menjangkau apa yang engkau sampaikan kepada mereka, illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan apa yang kau sampaikan tersebut akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Ini semuanya pelajaran dari salafun saleh agar kita menjadi orang yang hakim, orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sampai dalam menyampaikan ilmu. Dan telah sering kita sebutkan bagaimana seorang Ar-Rabbani, seorang yang mendidik para talabahnya sigar al-qawm, sigar al-ilm qabla kibari, menyampaikan ilmu-ilmu yang sederhana, yang mudah dipahami, ilmu-ilmu yang mendasar sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang besar, yang sulit. Karena bagi para talabah badi'in yang baru menempuh talab, baru menjajaki menuntut ilmu, maka dibutuhkan untuk mereka ilmu-ilmu yang sederhana, yang mudah untuk dipahami. Tidak bisa orang baru belajar kemudian diberi materi-materi yang besar. Sampai sebagian memberikan perumpamaan tentang masalah penyampaian materi kepada para talabah sedang tingkatannya, itu seperti pertumbuhan manusia. Manusia ketika baru dilahirkan dari rahim ibunya, pertama lahir yang bisa mereka cerna hanyalah air susu ibunya, susu. Kemudian terus tumbuh setelahnya, memakan makanan yang lunak, terus tumbuh sampai menjadi dewasa dan memakai makanan yang mereka inginkan. Seandainya ada seseorang ketika lahir misalnya dari rahim ibunya diberi makanan yang mana makan tersebut bagi orang yang dewasa makanan yang baik dan bergizi, misalnya diberi daging atau diberi makan-makan yang lainnya, maka bukannya akan bermanfaat untuk bayi tersebut, justru akan memadaratkannya. Bayi tersebut akan tersedak dan bukannya sehat, bahkan membahayakannya dan tidak mustahil bisa menyebabkan kematiannya. Begitu pula seorang talib ketika belajar, kalau belajar langsung melompat kepada ilmu yang sulit, maka tidak akan bisa. Dia akan terjatuh. Akan terjatuh dalam belajarnya. Maka di sini dorongan bagi para talabatul ilm agar bersabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu secara bertahap dari perkara-perkara yang mendasar, kemudian terus bertingkat sampai mencapai apa yang ia inginkan. Tidak ta'ajul di dalam talab, tergesa-gesa dalam belajar. Kemudian setelah beliau menyebutkan asal ibn Abi Talib, beliau sebutkan sanad asal tersebut. Qala haddasana Ubaidullah ibn Musa an Ma'ruf ibn Kharabud an Abi Tufail an Ali bidalik. Abu Tufail sahabiyun sagir, ismu Amir ibn Watilah al-Laythi, dikatakan sahabat yang paling akhir meninggal. Abu Tufail sembahkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Athar hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna yukadzdzaballahu wa rasuluh. Kemudian yang berkaitan dengan taksisil ilm qaum duna qaum, beliau menyebutkan hadis Abi Mas'ud, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawi. قال حدثني معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الأسطوائي عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفل أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala di atas pelana beliau, di atas kendaraannya. Kemudian pada waktu itu beliau berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, Dan Mu'adz radhiyallahu anhu ketika dipanggil Nabi SAW, beliau mengatakan labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya wahai Rasulullah, saya memenuhi panggilanmu. Kemudian Nabi mengulang panggilannya ya Mu'adz, dan Mu'adz menjawab dengan jawaban yang sama, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Diulang sampai 3 kali, ya Mu'adz. Kemudian setelah itu Nabi berkata kepada Mu'adz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa haramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi, jujur dari hatinya, melainkan Allah haramkan orang tersebut atas neraka. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu ketika mendengar tersebut berkata, wahai Rasulullah, tidak kau beritahukan hadis ini kepada manusia sehingga mereka berbahagia? Maka Nabi mengatakan, idan yattakilu. Nabi melarangnya, karena jangan, karena khawatir mereka bersandar dengan hadis ini. Maknanya Nabi SAW khawatir kalau sebagian orang yang tidak paham dengan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar hadis ini, mereka memahami bahwasanya kita tidak perlu beramal, tidak perlu beramal soleh, kita cukup mengikrarkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka kita telah dijamin selamat dari neraka. Maka Nabi Sallam mengatakan, la tuhbir, idan yattakilu. Jangan kau khabarkan, karena khawatir mereka bersandar dengan hadis ini. Wa akhbara biha Mu'adun 'inda mautih. Dan ketika Mu'ad menjelang wafatnya, beliau menyampaikan hadis ini. Ta'atsuma, karena khawatir jika beliau tidak sampaikan, beliau terjatuh pada dosa, terjatuh pada kitmanul ilm, menutupi hadis Nabi SAW. Ketika melihat aman dari salah paham tentang tersebut, maka beliau sampaikan hadis tersebut. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan hadis tersebut secara umum. Itu hadis man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah haramallahu ala nar. Barang siapa mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan orang tersebut atas neraka. Dan dari sini kita bisa mengetahui tentang keutamaan at-tauhid dan keutamaan ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang meninggal di atas tauhid pasti akan masuk ke dalam surga dan diharamkan atas neraka. Dan kalau dia memiliki tauhid yang sempurna, iman yang sempurna, maka dia akan selamat semutlak dari adab neraka. Dan seandainya keimanannya dicampuri dengan perbuatan-perbuatan dosa, imma bifi'li al-manhiyat al-muharramat aw bitarkil wajibat al-ma'murat, maka tahta masyiatillahi azza wajal, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah dipastikan dia akan selamat dari kekal dalam neraka. Seandainya Allah Subhanahu menghendaki untuk mengadabnya, pasti tidak kekal, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Bagi orang yang meninggal di atas tauhid, sekalipun dia melakukan dosa besar. Hadislahnya sama. Qala haddatsana Musaddad, Saddad bin Musarrad, qala haddatsana Mu'tamir, Mu'tamir bin Sulaiman, qala samitu Abi Sulaiman Tarkhan At-Taimi, qala samitu Anasan qala dhukira li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, man laqiya Allah la yushriku bi shay'in adkhala al-jannah. Qala ala ubashiru an-nas? Qala la, inni akhafu an yattakilu. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Maka Mu'ad berkata, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah aku berikan kabar gembira kepada manusia? Qala la, maka kata Nabi, jangan. Inni akhafu ayattakilu. Aku khawatir mereka bersandar dengan hadis ini, meninggalkan amal. Dan hadis ini pun seperti hadis sebelumnya, keutamaan la ilaha illallah dan juga keutamaan seorang menjauhi kesyirikan. Orang yang selamat dari kesyirikan sudah dipastikan dia akan masuk surga. Dan juga di sini istihbab tabsyir. Istihbab tabsyir itu kabar, memberikan kabar gembira kepada saudaranya mukmin. Idkhalus surur ala akhik itu merupakan amalan saleh. Memberikan kabar-kabar gembira kepada saudaranya merupakan bagian dari amalan saleh. Sehingga Mu'ad ketika mengetahui ada perkara yang menggembirakan kaum mukminin, beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ubasyirun nas?" Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad menjawab dikarenakan khawatir jika hal ini disampaikan mereka akan itikal kepada hadis tersebut dan meninggalkan amal. Di sini pun faedah yang lainnya bahwasanya wajib bagi kita untuk beramal. Karena amal merupakan bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, dan juga al-amal bil jawarih, amalan dengan jawarih. Indaman, inda bi habibah, indak, Allah yubarik fiik. Perkataan hadithun nas bima ya'rifun atau hibbun Allah yukadzdzab Allah wa rasuluh min qawli man? Ahsan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Abu Hudzaifah, indak. Ma anta bimuhadithin qawman haditha lam tablugu uquluhum illa kana libadihim fitnah. Perkataan siapa itu? Ahsan ta, perkataan Abdul Mas'ud Indami Rayyan. Kalau perkataan Ali bin Abi Talib, di mana masdarnya? Di mana kita jumpai? Hadithun nas bima ya'rifun. Tersebut di kitab apa? Nah, hadis an-nas bima ya'rifun asal Ali bin Abi Talib. Siapa yang bantu? Abu Usama. Abu Salwa. Baik, di Sahih Bukhari alaihi barik fi hadisun nas bima ya'rifun. Asal yang kita baca di awal materi kita di Sahih Bukhari yang dimuqaddimah Sahih Muslim, asal Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ma anta bimuhadisin qauman haditha lan tablughu uquluhum illa kana ba'dhum fitnah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita masuki bab yang ke-69 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-69 Al-Syekh rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagi dengan qaulul alim li talib idza ajaba bis-shawab shadaqta. Bab perkataan seorang alim kepada muridnya tatkala muridnya bisa menjawab dengan jawaban yang tepat, shadaqta, jawabanmu benar. Dan juga ungkapan-ungkapan yang semisalnya, Nabi SAW terkadang berkata kepada sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, ahsanta. Dan juga terkadang seperti yang telah kita lalui, Nabi berkata kepada seorang sahabatnya, barakallahu fiik. Kalimat-kalimat yang isinya doa, doa kebaikan untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan doa kebaikan seorang muallim, seorang guru kepada muridnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya pernah kita lalui di materi sebelumnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullahu taala. Beliau mulazama dengan Syu'bah bin Hajjaj selama 20 tahun. Yahya bin Sa'id bin Farrukh Abu Sa'id al-Qattan Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amir Minna fil Hadith qala haddathani Amr bin Murrah qala sami'tu Murrah qala haddathani rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Siapa ini? Ahmad indak. Indak Ahmad Syu'bah ibn Man. Adin bantu Syu'bah ibn Man. Syu'bah ibn Hajjaj Abu siapa? Abu Bustam Amir Minna fil Hadith Hafid indak dibantu. Kalau Syu'bah ibn Hajjaj, kalau beliau salat seperti apa katanya? Bagaimana salatnya kalau Syu'bah? Hanif bantu. Syu'bah seperti apa salatnya? Ya? Siapa bani yang jawab ini? Dzulqarnain. Syu'bah bagaimana salatnya? Kalau berdiri seperti tiang. Kalau sujud? Karena thobun mulqa. Taib seperti pakaian yang tergeletak. Kalau ruku kan seperti sudah lupa dari rukunya. Maknanya sholatnya sangat khusyuk sekali. Dan itunya perkara yang harus diperhatikan oleh kita para talabatul ilm. Tabanin perhatikan. Banin semuanya. Kalau sholat, sholat dengan baik. Sholat dengan baik. Kalau kita sholatnya baik, insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Karena inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sehingga salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nanti di akhirat yang akan pertama kali dihisab itu adalah salat. Kalau salat kita baik, maka salat sairul amal, akan baik seluruh amalannya. Dan kalau salat buruk, maka akan buruk seluruh amalannya. Ya, berkata-kata apa yang sebaik? Salat yang baik ya? Ubid. Ya? Qala haddathani rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatin hamra mukhadrama faqala atadruna ayyu yawmikum hada? Atadruna ayya yawmikum hada? Qala qulna yawman nahar. Qulna yawmun nahar. Qala sadaqtum. Yawmul hajjil akbar. Atadruna ayya shahrikum hada? Qulna dhul hijjah. Qala sadaqtum. Shahrullahil asam. Atadruna ayya baladin baladukum hada? Qala qulna al-mash'arul haram. Qala sadaqtum. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha aw qala ka hurmati yawmikum hadha wa shahrikum hadha wa baladikum hadha ala wa inni faratukum al-hawd anzurukum wa inni mukathirun bikum al-umam fala tusawwidu wajhi ala wa qad ra'aytumuni wa sami'tum minni wa satus'aluna anni faman kadhaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ala wa inni mustanqidun rijalan aw inatha. Wa mustanqadun minni akharun, fa aqul ya rab ashabi, fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha haditsun sahih wa murrah wa ibnu syarahim Abu Thayyib Al-Hamdani. Hadis ini telah kita lalui di bab yang ke-47 dari Kitabul Ilm, bab al-khutbah ala naqah. Di sini sebutkan kembali dari Murrah ibn Syarahil Abu Thayyib Al-Hamdani. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya mubham, tidak diketahui namanya. Akan tetapi para sahabat kulluhum udul, sekalipun tidak diketahui siapa sahabatnya, kalau diyakini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadisnya diterima karena sahabat semuanya udul. Qala, sahabat tersebut berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatin hamra mukhadramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Hajjatul Wada di hari Mina, beliau berdiri berkhutbah di atas unta beliau, hamra mukhadramah, unta yang berwarna merah mukhadramah. Mukhadramah artinya maqtu taraf udhuni, terbuat dipotong bagian ujung telinganya. Faqala, maka Nabi SAW berkata di khutbah tersebut, atadruna ayya yawmikum hada, tahukah kalian hari apa ini? Qala qulna yawmun nahr, maka menjawab, ini adalah hari nahr, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, yang merupakan puncak manasik haji. Maka Nabi ketika dijawab dengan jawaban tersebut, dia berkata, shadaqtum, kalian menjawab dengan jawaban yang tepat, benar apa yang kalian katakan, yaumul hajjil akbar, ini adalah hari hajjil akbar. Ataduna ayya syahrikum hada, tahukah kalian bulan apa ini? Qulna Dzulhijjah, maka menjawab, ini adalah bulan Dzulhijjah. Qala shadaqtum, maka Nabi mengatakan, perkataan kalian benar. Syahrullahil asam, ini adalah bulan Dzulhijjah, Syahrullahil Asam, yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Al-Asam, Al-Asam maknanya tuli. Dan bulan Dzulhijjah dikarenakan Syahrul Asam, dikarenakan tidak terdengar di bulan tersebut suara senjata sejak dari zaman jahiliyah. Bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar, orang-orang Arab meninggalkan atau meletakkan senjata-senjata mereka, tidak mau melakukan perangan di bulan tersebut, sehingga dikatakan Syahrullahil Asam, bulan Dzulhijjah. Atadruna ayya baladin baladukum hada, tahu kalian negeri apa negeri kalian ini? Qulna al-Mash'arul Haram, negeri-negeri haram, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Mina merupakan bagian dari negeri haram. Qala shadaqtum, maka Nabi ketika mendengar jawaban rasa benar, beliau mengatakan shadaqtum, benar perkataan kalian. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baldikum hadza. Sungguhnya darah, harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inni faratukum al-haud, dan aku menunggu kalian di haud. Andurukum, aku menanti kalian, menanti umatnya di haud. Dan Nabi SAW telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haud, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya telah kami berikan kepada engkau wahai Rasul al-kautsar, telaga haud, yang mana airnya seperti kata oleh Nabi SAW, abyad minal laban wa ahla min asam, warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Man yashrab minha syarba lam yadhma ba'da abada. Barang siapa minum dari air telaga tersebut satu teguk saja, maka tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Kata Nabi, aku menanti kalian di haud. Wa inni mukatsirum bikumul umam, dan aku bangga dengan banyaknya jumlahku, dengan banyaknya jumlah umatku. Ini sabda Nabi SAW, ini mukathirun bikumul umam. Nabi bangga dengan banyak jumlah umatnya. Nah, ini dorongan bagi umatnya untuk memperbanyak jumlah mereka. Dan jangan sekali-kali kita terpengaruh oleh dakwah, oleh seruan orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka gambarkan kepada manusia bahwasanya banyaknya anak itu merupakan muskilah. Banyaknya anak merupakan sebab kesulitan hidup untuk seseorang. Ini keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Anak merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan banyaknya anak, maka banyaknya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan takut kefakiran dengan banyaknya anak. Allah telah menetapkan untuk setiap hambanya rizki-rizki mereka. Sebelum mereka dilahirkan, sudah ditetapkan rizki-rizki untuk mereka. Kewajiban kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwasanya tidaklah Nabi SAW bangga dengan banyak umatnya, melainkan ini merupakan kebaikan untuk umatnya. Wa inni mukathirun bikumul umam. Fala tusawwidu wajhi, maka janganlah kalian menghitamkan wajahku. Jangan kalian membuat malu diriku. Ala wa qad aitumuni, ketahuilah kalian telah melihatku. Wa sami'tum minni, dan telah mendengar perkataanku. Wa satus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Dan semuanya, kita umat Nabi kita alaihi salam pasti akan ditanya tentang Nabi kita alaihi salatu wasalam. Ditanya dengan man nabiyuk, man hadar rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa nabimu yang diutus kepadamu. Kemudian kata Nabi, faman kadzaba alayya falyatabawa maqada minan nar, barang siapa yang membuat kedustaan atasku, menisbahkan suatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena Nabi tidak pernah mengatakannya dan dia lakukan tersebut dengan sengaja, falyatabawa maqada minan nar, maka persiapkan dirinya untuk menempati tempat di neraka. Kemudian kata Nabi, ala wa inni mustanqidun rijalan aw inatha, ketahuilah aku kelak pada kiamat dengan syafaat yang Allah berikan aku menyelamatkan orang-orang baik dari laki-laki ataupun wanita, diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka diselamatkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mustanqadun minni akharun, dan juga ada orang-orang yang diambil dariku, ditarik dan diseret ke dalam neraka dalam keadaan aku mengenali mereka. Ketika mereka diambil, aku berkata, ya Rabb ashabi, wahai Rabbku, itu sahabatku, itu sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Mereka malahnya la yazal murtaddin al adbarihim, setelah Nabi meninggal mereka menjadi orang-orang yang murtad. Ini hadis yang diberikan oleh sahabi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan syahidnya di sini Nabi berkata kepada para sahabat yang menjawab dengan jawaban yang tepat, shadaqtum, tepat jawaban kalian, benar apa yang kalian katakan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.